الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة kaum muslimin sidang Jumat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapati perjuangan dan pengorbanan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan Islam dan untuk menyampaikan agama Islam seluas-luasnya, sehingga alhamdulillah berlanjut dari generasi ke generasi sampai dapat kita nikmati di hari ini, yang mana Islam adalah jaminan keselamatan seseorang apabila dia berjumpa kelak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap hamba pasti berjumpa dengan Allah dan akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia perbuat di muka bumi ini. Maka dengan beragama Islam, dia pasti akan selamat. Namun, barang siapa yang tidak menjadikan Islam sebagai agamanya, maka seluruh amal ibadahnya menjadi tidak berguna. Seluruh amal solehnya menjadi tidak bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima daripadanya. Allah tidak akan menerima dirinya. Demikian pula amal-amal solehnya. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Maka jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berjuang dan berkorban di jalan Allah, menghadapi berbagai macam gangguan, ujian dan cobaan. Dan di antara orang-orang yang sangat keras permusuhan terhadap Islam dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini telah melakukan pengkhianatan demi pengkhianatan dan gangguan demi gangguan kepada kaum muslimin. Sampai pada tahun ke-7 Hijriah, pecahlah satu perang yang kemudian dikenal dengan Perang Khaybar. Perang Khaybar, jemaah sekalian, terjadi di satu kota yang dihuni oleh orang-orang Yahudi, yaitu kota Khaybar, kota yang dekat dari kota Madinah. Kota yang subur, namun sayang penghuninya tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu mengganggu kaum muslimin, padahal Allah curahkan kepada mereka berbagai macam kenikmatan. Dan mereka mengkhianati perjanjian mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta membantu orang-orang kafir Quraisy untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Ahzab. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang Yahudi Khaybar. Singkatnya, jalannya pertempuran diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, pada hari peperangan Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh." Sungguh benar-benar besok hari aku akan berikan kepemimpinan perang ini benderanya kepada seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, Rasul Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Yaftahillahu ala yadaihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan pertempuran ini dengan kepemimpinannya. Maka kata sahabat ini, fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Ketika itu para sahabat menginap di malam tersebut dalam keadaan penasaran dan masing-masing berharap siapakah yang akan diberikan bendera kepemimpinan perang tersebut. Falamma asbahu gadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha. Maka ketika masuk waktu pagi, para sahabat segera berdatangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap mereka berharap dialah yang terpilih memimpin peperangan tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti memenangkan pertempuran tersebut. Maka orang yang telah dijanjikan untuk memimpin, masing-masing pun berharap dialah orangnya. Lalu tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aina Ali ibn Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yashtaki aynuh. Maka dikatakan dia sedang sakit mata. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi. Maka diutuslah beberapa orang untuk menjemput Ali bin Abi Thalib sampai beliau didatangkan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa basaqa fi ainihi wa da'a lahu. Maka beliau meludah ke matanya dan berdoa untuknya. Fa bara'aka an lam yakun bihi wajh. Maka beliau pun sembuh seketika itu juga seakan-akan tidak ada penyakit sebelumnya. Fa atahu rayah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera kepemimpinan perang tersebut kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa qala, seraya bersabda kepadanya. Sebelum Ali bin Abi Thalib diutus untuk memerangi orang-orang Yahudi di benteng Khaybar, dan benteng Khaybar atau kota Khaybar ini memiliki benteng-benteng yang sangat kokoh dan dijaga oleh prajurit-prajurit yang sangat kuat dan gagah perkasa. Sampai-sampai diceritakan ada seorang Yahudi yang menjaga benteng tersebut, dia memiliki kekuatan seperti 1000 orang prajurit biasa, yang pada akhirnya orang ini bisa dikalahkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum para sahabat berangkat menembus benteng tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada pemimpin perangnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Unfudh ala rislik hatta tanzila bi sahatihim, thumma du'uhum ila al-Islam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majulah secara perlahan sampai engkau tiba di halaman benteng mereka. Kemudian ajaklah mereka masuk Islam. Fa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi." Kemudian kalau mereka sudah masuk Islam, ajarkan kepada mereka hak-hak Allah yang harus mereka tunaikan, seperti kewajiban salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Sungguh demi Allah, apabila Allah memberikan hidayah kepada salah seorang dari mereka melalui dakwah yang engkau sampaikan wahai Ali, maka itu lebih baik untukmu dibanding memiliki sebuah unta merah atau harta yang tak ternilai harganya. Jemaah sekalian, pada akhirnya kaum muslimin menyerang Khaybar, dan itu bukan waktu yang singkat, sampai berminggu-minggu Bahkan sebagian ulama menyebutkan sampai lebih dari sebulan barulah kaum muslimin berhasil mengalahkan sepenuhnya semua benteng-benteng Yahudi di Khaybar dan dikuasai oleh kaum muslimin sampai hari ini. Inilah jemaah sekalian, sekilas di antara perjuangan dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam memperjuangkan Islam dan mempertahankan Islam dari gangguan-gangguan orang kafir, dari orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Islam. Maka para ulama menyebutkan di dalam kisah ini terdapat beberapa pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang pertama jemaah sekalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di antara sifat-sifatnya yang maha mulia adalah Allah yuhibbu wa yuhab. Allah dicintai dan mencintai. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya akan berikan bendera kepemimpinan perang ini terhadap orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Maka dari hadis ini kita dapatkan di antara sifat Allah yang maha agung adalah Allah mencintai, yaitu mencintai orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman pun cinta kepadanya. Oleh karenanya jemaah sekalian, di antara bentuk kesyirikan orang-orang musyrik dahulu, mereka juga cinta kepada Allah, namun mereka cinta kepada sesembahan mereka atau kepada makhluk sebagaimana cinta mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, wa minan nasi mayattakhidu andadan min dunillah yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia itu ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka cinta kepada tandingan-tandingan tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan Allah menegaskan orang-orang yang beriman lebih kuat cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula jemaah sekalian, pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, kewajiban kita mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah jemaah sekalian termasuk ibadah yang sangat berharga atau ibadah yang sangat tinggi nilainya. Demikian pula mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai dibanding anaknya sendiri dan orang tuanya sendiri dan seluruh manusia. Inilah jemaah sekalian yang dituntut dari kita di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi siapapun dan apapun juga, apalagi di dalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwasannya di dalam hadis ini ada tanda-tanda kenabian yang menunjukkan bahwa Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang nabi. Di antaranya beliau telah mengabarkan Allah pasti akan memenangkan pertempuran ini melalui kepemimpinan orang tersebut. Padahal jemaah sekalian, apa yang akan terjadi besok hari adalah termasuk perkara gaib. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Sehingga orang yang meyakini ada selain Allah meyakini mengetahui perkara gaib, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah berfirman, kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui apakah di langit maupun di bumi sedikit pun perkara gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jemaah sekalian, Allah juga mengabarkan, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah yang maha mengetahui perkara gaib, maka Allah tidak mengabarkan berita gaib tersebut kecuali yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib bukanlah karena kemampuan beliau, melainkan wahyu yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, yang diberikan wahyu itu, yang diberitahukan perkara gaib hanyalah para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Sehingga apabila ada seorang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus kemudian mengaku tahu perkara gaib, kemudian dia meramal-ramal masa depan misalkan, atau menebak-nebak apa yang ada di dalam hati seseorang atau barang yang dicuri dan yang semisalnya, maka ketahuilah itulah para pendusta besar di muka bumi ini, para sekutu-sekutu setan, yaitu para dukun yang bekerja sama dengan setan. Dan setan-setan ini mencuri berita dari langit, dari pembicaraan para malaikat yang akan disampaikan kepada para rasul, atau yang akan terjadi di muka bumi ini, dicuri oleh setan-setan tersebut, kemudian dibisikkan kepada para dukun, lalu dukun pada akhirnya bergaya sok tahu, kemudian menyampaikan kepada manusia seakan-akan dia tahu perkara gaib. Pada akhirnya mereka mengatakan dia adalah orang pintar, padahal dia adalah sekutu syaitan, orang yang paling pendusta. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, siapa yang mendatangi paranormal atau orang pintar, kemudian dia bertanya tentang perkara-perkara gaib, lalu dia percaya dengan ucapan mereka, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengetahui perkara gaib kecuali yang dikabarkan kepada beliau. Kemudian pelajaran yang lainnya, di dalam kisah ini terdapat teladan bagi kita dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka sangat bersemangat untuk meraih kebaikan. Demikian pula mereka sangat bersemangat untuk berjihad dan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bendera kepemimpinan perang ini akan aku berikan kepada seseorang yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta Allah akan menangkan pertempuran ini melalui kepemimpinannya, maka para sahabat kemudian bersemangat. Mereka bersegera untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap dialah yang mendapatkan kebaikan tersebut. Demikianlah hidup ini jemaah sekalian. Kita harus lebih bersemangat dalam melakukan semua kebaikan. Dan bisa jadi apabila terbuka pintu kebaikan di hadapan kita, kemudian kita menunda-nundanya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup pintu kebaikan tersebut. Apabila misalkan ada pintu kebaikan bersedekah, ada orang miskin datang kepada kita, berikanlah sedekah kepadanya. Jangan kita tunda-tunda, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menutup kebaikan itu bagi kita untuk selama-lamanya. Kemudian jemaah sekalian, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah menanyakan orang yang tidak datang, karena beliau sedang sakit mata, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Justru beliaulah yang diundang untuk datang, walau beliau dalam keadaan sakit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah kedua matanya, kemudian mendoakannya. Seketika itu juga beliau sembuh seakan-akan tidak sakit apa-apa sebelumnya. Ini juga merupakan tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau. Sebagaimana ulama juga menjelaskan, kisah ini menunjukkan betapa pentingnya kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang akan terjadi tidaklah, bisa jadi tidaklah sesuai dengan keinginan kita. Apa yang akan terjadi mungkin tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Lihatlah, para sahabat berharap masing-masing mendapatkan bendera kepemimpinan tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang yang tidak mengharapkannya karena beliau sedang sakit, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka hadis ini menunjukkan beliaulah yang dimaksud sebagai orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita keutamaan sahabat yang mulia dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sepupu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Maka ini menunjukkan keutamaan beliau. Oleh karenanya jemaah sekalian, seluruh ulama ahlu sunnati wal jamaah tidak terkecuali, dan seluruh kitab-kitab hadis yang ditulis oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah senantiasa dituliskan di situ keutamaan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena para ulama ahlu sunnah mencintai Ali bin Abi Thalib, demikian pula kaum muslimin mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi jemaah sekalian, tidaklah boleh kita berlebih-lebihan di dalam mencintai seseorang. Walaupun kita cinta kepada orang yang saleh, walaupun kita cinta kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, bahkan kepada Nabi sendiri, tidaklah boleh berlebih-lebihan kita mencintai mereka. Kalau kita berlebih-lebihan di dalam mencintai mereka, maka kita akan terjerumus di dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam. Karena hormatnya mereka kepada Nabi Isa, karena cintanya mereka kepada Nabi Isa alaihissalam, namun dengan cara yang berlebih-lebihan, pada akhirnya mereka mengangkat beliau sebagai sesembahan mereka. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun, faqulu Abdullah wa rasuluh." Janganlah kalian memuji aku berlebih-lebihan seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah seorang hamba Allah. Aku manusia biasa seperti kalian juga. Katakanlah untuk memujiku cukup dengan berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini adalah pujian yang paling tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian orang berlebih-lebihan sampai mereka meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib. Bahkan mereka berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berharap kepada beliau. Padahal berdoa dan berharap itu adalah ibadah yang sangat agung. Tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula jamaah sekalian, sebagian orang berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahkan sampai mereka menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai sesembahan mereka. Ada pula yang mengatakan Ali bin Abi Thalib yang seharusnya menjadi rasul, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya saja kata mereka malaikat Jibril salah memberikan wahyu. Ada pula yang mengatakan Ali bin Abi Thalib yang seharusnya menjadi khalifah, tetapi Abu Bakar dan Umar merampasnya secara dusta. Dan tentu saja mereka berdusta, sebab Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sendiri berbaiat dan tunduk kepada Abu Bakar dan Umar serta Utsman radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan juga ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini jemaah sekalian contoh ucapan-ucapan yang berlebih-lebihan. Dari mana ucapan ini muncul jemaah sekalian? Dari sebuah kelompok baru yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menciptakan ajaran-ajaran baru sehingga muncullah sebuah kelompok yang disebut dengan kelompok Syiah. Mereka ini adalah kelompok yang paling sesat. Tidak ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku cinta kepada Ali bin Abi Thalib, tapi kecintaannya berlebih-lebihan sampai bahkan mempersekutukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah seluruhnya sepakat, walaupun Ali bin Abi Thalib sangat mulia, tetapi Abu Bakar lebih mulia daripada beliau. Kalau kita perhatikan dari banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar lebih mulia dari seluruh para sahabat. Kemudian setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Umar, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian barulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in pada tingkatan yang keempat. Jadi kita mencintai para sahabat, namun kita tidak berlebih-lebihan di dalam memperlakukan mereka. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari kisah peperangan Khaybar, bahwasanya pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikanlah jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuan utama beliau berjihad di jalan Allah pada hakikatnya untuk menyampaikan tauhid, yaitu mengajak manusia untuk masuk Islam. Inilah yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh makhluk. Apa yang dimaksud rahmat bagi seluruh makhluk jamaah sekalian? Maksudnya adalah beliau mengajak umat manusia, demikian pula jin, untuk masuk ke dalam Islam agar mereka mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka selamat dari azab yang sangat pedih di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karenanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, hendaklah pertama engkau lakukan kepada mereka, engkau ajak mereka masuk Islam. Jamaah sekalian, inilah tujuan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan jihad yang sesungguhnya. Mengajak orang untuk masuk Islam, bukan menyerang begitu saja, tetapi mengajak mereka agar selamat dari azab Allah yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Mengajak mereka agar selamat dari perbudakan syaitan terhadap mereka. Sebab jamaah sekalian, tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, yang merupakan intisari ajaran Islam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, itulah kunci untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Maka jemaah sekalian, tauhid adalah kunci untuk masuk ke dalam surga. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka tauhidnya menjadi batal sehingga dia tidak mungkin selamanya untuk masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, dosa terbesar yang perlu kita waspadai adalah dosa yang bisa menghancurkan tauhid kita, yaitu dosa-dosa kesyirikan dan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah mengingatkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita senantiasa mentauhidkan Allah dan mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah serta menjauhi perbuatan syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, di dalam kisah ini terdapat pelajaran yang sangat berharga, terdapat pelajaran yang sangat agung, terutama di masa kita ini, yaitu di masa munculnya orang-orang yang memiliki semangat beribadah kepada Allah, orang-orang yang memiliki semangat jihad di jalan Allah, orang-orang yang memiliki semangat untuk meninggikan Islam. Namun sayang jemaah sekalian, mereka hanya bermodalkan semangat tanpa memiliki ilmu. Mereka tidak memiliki ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula dari bimbingan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bimbingan tabi'in dan bimbingan para ulama, imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, dan para ulama yang lainnya, melainkan hanya semangat belaka. Sehingga jemaah sekalian, mereka kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka mengira itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka tidak melakukannya berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Mereka pun kemudian tersesat, bahkan menjelek-jelekan citra Islam, yaitu orang-orang yang mengaku berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka membuang bom di sembarang tempat, kemudian mereka membunuh orang-orang kafir secara serampangan, dan juga bahkan mereka membunuh kaum muslimin, dan mereka tidak peduli ketika mereka melakukan pengoboman apakah kaum muslimin menjadi korban atau tidak. Perhatikanlah jemaah sekalian, di dalam kisah ini terdapat adab yang sangat agung di dalam berjihad, yaitu pertama sekali mendakwahkan orang-orang kepada orang-orang kafir tersebut untuk masuk Islam. Inilah tujuan berjihad. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, majulah secara perlahan sampai engkau tiba di benteng mereka, kemudian ajak mereka masuk Islam. Tetapi apa yang mereka lakukan jemaah sekalian? Ketika mereka melihat orang yang mereka anggap kafir, mereka langsung mengebom begitu saja dan mereka menembak begitu saja. Padahal itu pada hakikatnya seperti mengirim mereka ke neraka. Sebab orang-orang yang mati dalam keadaan kafir dan dalam keadaan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pasti masuk neraka. Kalau begitu pada hakikatnya mereka itu adalah teman-temannya syaitan, syaitan yang senang manusia itu masuk neraka. Adapun jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah yang pertama sekali untuk mengajak mereka masuk Islam. Bahkan kalau mereka tidak masuk Islam, masih ada opsi yang kedua, masih ada pilihan yang kedua, yaitu menjadi kafir zimmi, yaitu orang-orang kafir yang tinggal di bawah kekuasaan penguasa kaum muslimin. Mereka tunduk di bawah pemerintahan Islam dan mereka tidak melawan pemerintahan Islam. Tujuannya apa jemaah sekalian? Agar selama mereka menjadi kafir zimmi tersebut, mereka dilindungi oleh kaum muslimin agar disampaikan dakwah kepada mereka. Agar suatu saat mereka masuk Islam, mungkin pertama kita menyampaikan mereka masuk Islam, dia belum mau masuk Islam. Namun ketika mereka melihat keadilan Islam, dan mereka mendapatkan naungan di bawah pemerintahan Islam, mereka kemudian masuk Islam. Itu pilihan yang kedua. Kalau pilihan kedua ini mereka tidak mau juga, barulah mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahkan jemaah sekalian, orang kafir itu pun tidak semuanya boleh dibunuh. Orang kafir itu ada 4 jenis, hanya 1 jenis yang boleh dibunuh. Yang 3 jenis yaitu kafir zimmi, orang kafir yang terikat perjanjian keamanan yang tinggal di negeri muslim. Kemudian kafir musta'man, orang kafir yang diberikan jaminan keamanan oleh seorang muslim. Kemudian kafir mu'ahad, orang kafir yang memiliki perjanjian gencatan senjata dengan kaum muslimin. Semua itu tidak boleh dibunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah fa inna rihaha tujadu min masirati 40 aman." Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apalagi jemaah sekalian, kalau ternyata yang menjadi korban adalah kaum muslimin, mereka tidak peduli apakah itu aparat, apakah itu rakyat jelata, dengan seenaknya mereka membuang bom, tidak peduli siapa yang menjadi korban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Sungguh musnahnya dunia ini, hancurnya dunia ini dengan segenap isinya, lebih ringan di sisi Allah dibanding membunuh seorang muslim. Maka jemaah sekalian, kita pun mengetahui apa yang mereka lakukan itu bukanlah jihad di jalan Allah, melainkan jihad di jalan syaitan. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari kisah di dalam hadis yang mulia ini adalah keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan mengajarkan tauhid, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah yang satu saja dan meninggalkan kesyirikan. Keutamaan mengajak manusia masuk Islam dan meninggalkan semua agama-agama yang mengajarkan kekafiran dan kesyirikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau, maka itu lebih baik bagimu dibanding kamu memiliki unta merah. Maksud ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini dijelaskan para ulama bahwasannya apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab dakwah yang engkau sampaikan kepadanya, itu lebih baik bagimu dibanding memiliki seluruh kenikmatan dunia ini atau memiliki harta yang paling tak ternilai harganya di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala tanpa batas. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an." Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Oleh karena jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita jalan orang-orang yang terbaik, jalan satu kaum yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, dan kita tidak akan dianggap sebagai pengikut mereka tanpa mengikuti jalan mereka, yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, yaitu aku mengajak kepada Allah berdasarkan ilmu,